Fathia. Fathia. Biarkan Fathia punya masa depan, Bang. Mulai mengoyak rasa, hati yang ceria mulai berubah gundah. Hari-harimu terasa gelap, tak ada lagi cahaya. Pernahkah kau berpikir bahwa kau hanya membuang waktumu dengan percuma? Mari berdiri, angkat tanganmu. Hey brother, hey sister, dan kalian semua. Get up, stand up, keep on your hands up. Now sing it. Ini bukan kafling rumah, bukan masalah siapa yang urusan siapa. Biarkan Fathia memilih siapapun yang dia mau. Get up, stand up, keep on your head.